Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di acara atau barnamij Ta'allumul Arabiyah. Dan insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yang mana pada malam ini kita masuk ke Ad-Dars Al-Jadid. Ad-Dars Al-Jadid, pelajaran yang baru, yaitu Ad-Darsu At-Tasi'a Ashar. Ad-Darsu At-Tasi'a Ashar, pelajaran ke-19. Dan subhanallah ya ikhwan, tinggal beberapa pelajaran lagi yang akan kita baca. Setelah itu kita akan masuk ke jilid berikutnya, itu jilid kedua. Nah, mudah-mudahan antum semua masih terus murojaah, khususnya ikhwan di studio dan juga ikhwan dan akhwat di rumah. Mudah-mudahan masih terus murojaah, mengulang pelajaran di rumah dan terus mengikuti pembelajaran secara rutin, sehingga mudah-mudahan yang kita harapkan dari pembelajaran ini insyaallah antum rasakan sedikit demi sedikit. Sebagai masukan bahwa ada talib kita yang masya Allah yang begitu mujtahid, bahkan bukan talib, talibah, mengumpulkan kosakata yang terdapat dalam buku ini. Dia rinci, dia buat seperti kamus dari alif sampai ya, dan dia temukan sekitar 500 lebih kosakata dalam buku ini, satu jilid ini. Luar biasa. Dan ini subhanallah ya ikhwan, ini jadi satu modal buat kita. Ini tharwah azimah ya ikhwan. Ini modal yang cukup besar insyaallah untuk melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Tapi tentu ini tidak akan maksimal antum dapatkan kecuali jika antum murajaah. Ini kata kunci yang sering kita ulang-ulang. Murajaah sangat penting ya ikhwan. Baik, kita masuk ke Ad-Dars At-Tasi'a Ashar. Cetakan nama halaman berapa tadi, Ahisan? 110. 110. Ada beda 5 halaman. Cetakan baru 105. Baik, antum siapkan alat tulis antum untuk menulis yang kiranya perlu ditulis. Istami' jaydan unzur ilal kitab wastami'u jaydan. Antum lihat ke buku. Wastami'u jaydan, dan dengarkan baik-baik. Di sini ikhwan, dialog di sini, al-hiwar huna, yaduru bainal mudir wal mudarris, terjadi antara al-mudir, kepala sekolah atau kepala apa ini? Kalau al-mudir untuk universitas bagaimana? Rektor. Rektor dengan al-mudarris, dengan seorang dosen atau seorang guru. Nah, istami'u jaydan. Al-mudir memulai pembicaraan dengan bertanya, kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu? Kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu? Apa jawaban al-mudarris? Fihi 'asharatu tullabin jududin. Fihi 'asharatu tullabin jududin. Min ainahum? Min ainahum? Antum tulis harakatnya ya kan, kalau belum ada harakatnya. Akulluhum min baladin wahidin. Akulluhum min baladin wahidin. La hum min biladin mukhtalifatin. La hum min biladin mukhtalifatin. Minhum thalathatu tullabin min Filippini wa arba'atu tullabin min al-yabani wa talibani min as-sini wa talibun wahidun min Malaysia wa talibun wahidun min Malaysia. Afi faslika tullabun min Amerika? Afi faslika tullabun min Amerika? Naam. Fihi sab'atu tullabin min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun, la hum kudama, la hum kudama. Kam taliban fihi min Eropa, kam taliban fihi min Eropa. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltarra. Fihi khamsatu tullabin min Inkaltarra wa thamaniyatu tullabin min Almania wa sittatu tullabin min Faransa wa tis'atu tullabin min Al-Yunani. Syukran ya Syekhu, syukran ya Syekhu. Tabi akhwan, bagaimana akhwan, antum temukan di dialog ini banyak kosakata baru atau rata-rata bukan kosakata baru? Hal fihi mufradat jadida? Ada kosakata baru, baru di sini? بالنسبه للعدد موجود الان العدد ايه نعم sepertinya di sini banyak banyak angka ya akhwan. Jadi banyak bilangan. Ada hendakkah بعد المفردات يختلف بين تبع قديمه وجديده؟ ايه نعم اين هو ada yang berbeda antara cetakan lama dan cetakan baru? نعم يوغوسلافيا اين في الاخر وتسعه طلاب من يوغوسلافيا هكذا وتس sini وتسعه طلاب من اليوناني dia cetakan lama min Yugoslavia. Nah, masya Allah. Taib. Taib, kita baca kembali ya kawan, kita sama-sama pahami. Ana minta bantuan antum untuk menerjemahkan. Sekaligus menguji antum ini, antum muraja atau tidak ini. Baik, kawan. Dialognya di sini terjadi antara siapa ya kawan? Al-hibar huna yadur bainaman. Al-mudir wal mudarris. Naam, al-mudir rektor dengan al-mudarris dosen. Nah, kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu. Ana minta satu orang menerjemahkan. Ya, nah, fadl ya syekhana. Ya Ridwan, fadl. Kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu. Berapa banyak siswa yang baru di kelas Anda, wahai Pak Guru? Nah, wahai syekh. Nah, wahai syekh. Nah, kam taliban, antum lihat ya kawan. Kam berapa? Taliban murid atau siswa. Jadi dan sifat untuk talib. Talib. Nah, fi faslika, di kelasmu wahai syekh. Antum lihat di sini ya kawan, kalimat taliban. Kata yang terletak setelah kam, antum lihat pasti mufrad mansub. Antum temukan nanti insyaallah, dan sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Isim atau kata benda yang terletak setelah kam, antum akan temukan dia selalu mufrad dan tunggal dan ke posisinya sebagai mansub. Apa itu mansub ya kawan? Harakatnya fathah. Kam taliban. Nah, dan sudah kita jelaskan pada kesempatan lalu bahwasanya kam itu dia sama seperti al-adad. Al-adad memerlukan tamyiz atau memerlukan al-ma'dud, dan tamyiznya, tamyiz untuk kam di sini adalah taliban. Taib. Apa jawaban al-mudarris? Fihi asyaratu tullabin jududin. Fihi asyaratu tullabin jududin. Terjem ya ikhwan, mana terjem? Di dalam kelas tersebut ada 10 siswa yang baru. Nah, 10 siswa yang baru. Fihi, hi di sini kembali ke? Faslun. Fasl, nah. Fihi di dalam kelas. Asyaratu 10 tullabin siswa jududin yang baru. Yang baru. Mengapa jududin majrur ya, ikhwan, di sini? Karena idhafah. Hah? Afan, na'at. La, saya idhafah ya. Na'at. Na'at li? طلاب نعم طلاب نعت طلاب مضاف إليه نعم ولكن جدد نعت نعم صفة. Lalu al-mudir bertanya kembali, min aina hum, dari mana mereka? Hum di sini kembali ke siapa ya kawan? طلاب. طلاب. Nah, min aina hum, dari mana mereka, dari mana para murid tersebut? Akulluhum min baladin wahidin. Seharusnya ada tanda tanya setelah ini nih. Akulluhum a? Apakah? Kulluhum. Terjemah antara ya. Hikmat. Akulluhum. Akulluhum min baladin wahidin. Apakah mereka semua dari satu negeri yang sama? Nah, dari satu negeri yang sama. Jawabannya la. Tidak. Hum min biladin mukhtarifatin. Terjemah Hikmat. Teruskan. Hum min biladin mukhtarifatin. Tidak, mereka berasal dari negeri-negeri yang berbeda. Nah, biladin di sini jamak daripada balad. Baladun. Min biladin mukhtalifatin. Tidak, mereka dari negeri yang berbeda-beda. Mukhtalifatin mengapa di sini majrur ya, ikhwan? Posisinya sebagai apa di sini? Mudhafan ilaih. Mutaakid anta? Naam, ini idhafa ila bilad. Min biladin mukhtali la mukhtalifatin hada na'atun li Allah biladin na'am barakallahu fikum ate mukhtalifatin hada na'atun li biladin kenapa na'atnya muannas karena jamak karena jamak ghair akil muannas na'am santai ya akhi masyaallah akhwan ma fi mushkilah minhum thalathu tullabin sekarang mulai guru mulai sedikit mulai merinci murid-muridnya. Tadi disebutkan katanya semua siswanya tidak dari negeri yang sama, tapi berbeda-beda. Mukhtalifah. Mukhtalifatun, sahih. Minhum, di sini mulai dirinci. Minhum, mana minhum? Di antara mereka. Di antara mereka. Thalathatu tullabin min Filipin. Fadhil Ridwan, terjem. Di antara mereka adalah tiga mahasiswa dari Filipina. Nah, minhum di antara mereka salatatu tullabin tiga mahasiswa dari Filipina. Nah. Wa arba'atu tullabin minal Yaban. Dan empat mahasiswa dari Jepang. Dari Jepang. Sant. Tadi barusan tiga dari Filipina, sekarang tiga dari Jepang. Empat dari Jepang. Nah. Wa talibani. Mana talibani? Ada alif dan nun di sini. Dua mahasiswa. Talibani di sini isim musanna. Musanna. Musanna muzakkar. In zalaqa lisan yani. Talibani musanna min as-Sin dan dua mahasiswa dari Cina. Nah, sepertinya masyaallah ini sepertinya pemandangan di Jami' Islamiyah ya, ikhwan. Nah. Fil Madinatil Munawwarah, fil Madinatil Nabawiyah. Ta'ala. Nah, wa talibani min as-Sin, dua mahasiswa dari Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia. Dan Indonesia mafi ya. Indonesia mafi. Ma'ana Indonesian kathirun ya. Nah. Wa talibun wahidun min Malaysia dan satu mahasiswa dari Malaysia. Tidak ada Indonesia di sini. Al-Bakun set. Terkasih. Al-Bakun. Sisanya Indonesia. Masyaallah. La ya'tadda. Masyaallah. Mungkin. La yusihi illallah wa azza wajal. Baik. Tayo ada berapa ikhwan? Ada berapa rincian begitu nih? Di sini ada tiga dari Filipina, ada empat dari tujuh dari Jepang, dua dari empat, Cina, Bila. Satu dari Malaysia. Sisanya mungkin wawala mungkin Saudi atau Indonesia. Masyaallah. Insyaallah. Nah, mutaakid Ustaz. Nah. Nah, nastamir? Naam. Afi faslika tullabun min Amerika? Rektor bertanya kembali kepada dosen. Afi faslika, apakah di kelasmu wahai syekh tullabun min Amerika, ada mahasiswa-mahasiswa dari Amerika? Apa jawabannya? Naam. Fihi sab'atu tullabin min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Oh, ternyata ya kawan, yang disebutkan tadi belum semuanya. Yang tadi disebutkan oleh dosen tadi belum semuanya, masih ada yang belum disebutkan Ihsan di sini. Jadi tidak ada orang Indonesia seperti yang di sini. Nah, ada berapa mahasiswa dari Amerika ya, Fan, yang disebutkan di sini oleh Al-Mudarris? Ada tujuh. Ya, di dalamnya, di dalam kelas ada tujuh mahasiswa dari Amerika. Lalu Al-Mudarris bertanya kembali, ahum jududun, ahum, apakah hum mereka? Jududun murid baru. Naam. Ahum jududun, apakah mereka siswa-siswa baru atau mahasiswa-mahasiswa baru? Jawabannya La hum kudama. Tidak, mereka ternyata siswa-siswa yang sudah sudah lama. Nah, kudama jamak daripada qadim. Qadimun. Qadimun kudama. Kam taliban fihi min Eropa? Kam taliban? Berapa mahasiswa fihi di dalamnya? Hi di sini kembali ke faslun. Min Eropa, dari Eropa. Fihi khamsatu tullabin min Inggris. Di dalamnya ada 5 mahasiswa, khamsah, 5. Khamsatu tullabin min Inggris, 5 mahasiswa dari Inggris. Wa thamaniyatu tullabin min Almania, dan 8 mahasiswa dari Jerman. Wa sittatu tullabin min Faransa, dari Perancis. Dan 6 mahasiswa dari Perancis. Wa tis'atu tullabin min al-Yunani, dan 9 mahasiswa dari Yunan. Kalau dicetakan nama? Yugoslavia. Yugoslavia. Nah, Yugoslavia. Dan 9 mahasiswa dari Yugoslavia. Syukran ya Syekhu. Mana syukran ya kan? Terima kasih. Nah, terima kasih wahai Syekh. Nah, tapi ya kan, di sini antum perhatikan, antum akan banyak temukan di sini al-adad wal ma'dud. Nanti insyaallah di tamrin yang pertama kita akan bahas ini lebih jauh. Sebelumnya wadih, jelas insyaallah penjelasan kita di sini. Insyaallah. Wadih. Apakah ada kosakata yang belum ini masih atau terlewat belum sempat kita jelaskan? Fahimna kullah. Mutaakkidun insyaallah. Mutaakkid. Baik. Tayyib ikhwan, kita baca kalau gitu. Istami' tsumma karir. Ad-dars at-tasi'a ashar. Naam. Masyaallah. Kam talibun jadidun fi faslika ya Syekh? Kam في فصلك يا شيخ فيه عشرة طلاب جدد فيه عشرة طلاب جدد من أين هم أكلهم من بلد واحد kita hidupkan dinnya أكلهم من بلد واحد لا هم من بلاد مختلفة لا من بلاد مختلفة منهم ثلاثة طلاب من الفلبين منهم ثلاثة طلاب من الفلبين وأربعة طلاب من اليابان وأربعة طلاب من اليابان وطالبان من الصين وطالبان من الصين وطالب واحد من ماليزيا وطالب واحد من ماليزيا أفي فصلك طلاب من أمريكا أفي فصلك طلاب من أمريكا نعم نعم نعم نعم فيه سبعة طلاب من أمريكا فيه سبعة طلاب من أمريكا أهم جدد أهم جدد لا هم قدامى لا هم قدامى كم طالبا فيه من أوروبا كم طالبا فيه من أوروبا أوروبا أوروبا فيه خمسة طلاب من إنكلترا فيه خمسة طلاب من إنكلترا وثمانية طلاب من ألمانيا وثمانية طلاب من ألمانيا وستة طلاب من فرنسا وستة طلاب من فرنسا وتسعة طلاب من اليونان وتسعة طلاب من اليونان شكرا يا شيخ شكرا يا شيخ نعم طيب نريد واحد منكم يقرأ يقرأ جميع الحوار ثم يترجم نعم تفضل يا أحمد الدرس التاسع عشر نعم كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ لا يكون يعني رجلان زي. نعم أنا ما لا بعد هذا نعم فيه عشرة طلاب جدد من فضلك يا أهردوان ترجم أولا كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ berapa banyak mahasiswa yang baru di kelas anda wahai syekh نعم Fihi asyratu tullabin jududin. Di dalamnya terdapat 10 mahasiswa baru. Nah, antum yang terlewat terjemahannya segera di ini, diterjemahkan. Nah. Min ainahum akulluhum min baladin wahidin. Dari mana asal mereka? Apakah mereka semua berasal dari negeri yang satu? Nah. La hum min biladin mukhtalifatin. Tidak, mereka dari negeri-negeri yang berbeda. Nah, sant. Minhum thalathatu tullabin min al-Filipin. Nah. Di antara mereka ada tiga mahasiswa baru dari Filipina. Nah, tiga mahasiswa dari Filipina. Nah. Wa arba'atu tullabin min al-Yaban. Dan empat mahasiswa dari Jepang. Nah, sant. Wa talibani min as-Sin. Dan dua mahasiswa dari Cina. Nah. Wa talibun wahidun min Malaysia. Dan satu mahasiswa dari Malaysia. Nah. Afi faslika tullabun min Amerika. Apakah di kelas Anda ada mahasiswa dari Amerika? Nah. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Iya, dalamnya ada terdapat beberapa mahasiswa dari Amerika. Nah. Ada tujuh mahasiswa dari Amerika. Jadi, ahum jududu? Apakah mereka mahasiswa baru? Nah. La hum qudama. Tidak, mereka adalah mahasiswa yang lama. Nah. Kam taliban fihi min Eropa? Berapa banyak dari Eropa? Nah. Fihi khamsatu tullabin min Inggris. Di dalamnya terdapat lima mahasiswa dari Inggris. Nah. Wa thamaniyatu tullabin min Almania. Dan delapan mahasiswa dari Jerman. Nah. Wa sittatu tullabin min Faransa. Dan enam mahasiswa dari Perancis. Wa tis'atu tullabin min Al-Yunani. Dan sembilan mahasiswa dari Yunani. Syukran ya Sheikhu. Terima kasih wahai Syekh. Naam, jamil. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fikum. Baik. Idan nuridu min al-ikhwa min ithnain min al-ikhwa fi studio, wahid yaqum maqam al-mudir wal akhar yaqum maqam al-mudarris. Wala yutarjim. Naam. Naam, man? Anta khalas. Anta ya Ihsan, anta wa anta ya Hikmat. Naam. Anta man mudir? Anta al-mudir? Baik, labas. Majaziyan. Majaz. Hakikian insyaallah ya, Pak. Kam taliban jadidan fi faslika ya Syekhu? Fihi asharatu talibin tullabin jududun. Jududin. Mardun akhra ya, Hikmat. Fihi asharatu tullabin jududin. Naam. Min aina hum? Akulluhum min baladin wahidin? La hum min biladin mukhtalifatin. Min biladin. La hum min biladin mukhtalifatin. Naam. Minhum thalathatu tullabin minal Filipin. Naam. Wa arba'atu tullabin minal Yabani. Naam. Wa talibani minas Sini. Wa talibun wahidun minal Malaysia. Min Malaysia. Naam. Min laysa minal. Min Malaysia. Min Malaysia. Naam. Afi faslika tullabun min Amerika? Naam. Fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun? La, hum kudama. Kam taliban fihi min Eropa? Fihi khamsatu tullabin min Inggris. Wa thamaniyatu tullabin min Almania. Aib, min Almania. Min Almania. Nah. Wa sittatu tullabin min Faransa. Naam. Wa tis'atu tullabin min al-Yunani. Syukran ya Syekhu. Tayyib, ahsant. Ya. Tayyib, syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Barakallahu fikuma. Waalaikumsalam. Tayyib, nabda' naftah al-majal lil mustami'. Naam. Kita berikan kesempatan untuk pendengar ya yang ingin berinteraksi langsung untuk membaca nas yang ada di pelajaran ke-19 ini. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Dan kita akan terima untuk penelpon yang pertama. Tayyib, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya. Dengan siapa di mana, Bapak? Ini Indra, Pak, di Ciledug. Ah, Tayyib. Nah, Pak Indra, ya. Kaifa haluk? Khair, alhamdulillah, insyaallah. Nah, sepertinya baru pertama kali Pak Indra menelpon ke kami sepertinya. Baru. Oh, baru pertama nyampe, masyaallah. Sudah sering coba telepon, Pak ya? Beberapa kali ya. Iya, tayo, alhamdulillah. Sudah dari awal Pak Indra ikut, Pak. Dari awal dari rekaman, Sir. Tayo, alhamdulillah. Ya. Fadal Pak Indra, dibaca dialognya, Pak. Naam. At-tarsut-tasi'asyar. Naam. Diterjemahkan Pak Indra ya? Iya. Pelajaran ke-19. Naam. Kam taliban jadidan fi faslika ya Syekh? Berapakah mahasiswa baru di kelas Anda ya Syekh? Naam. Fihi asyaratu tullabin jududin. Di dalamnya ada 10 mahasiswa baru. Naam. Min aynahum? Min aynahum? Akulluhum min baladin wahidin. Sekali lagi Pak Andra, akulluhum? Akulluhum min baladin wahidin. Naam. Dari manakah mereka? Apakah mereka berasal dari negeri yang satu? Naam. La hum min biladin mukhtalifatin. Sekali lagi Pak Indra, la. La hum min biladin mukhtalifatin. Lamnya tidak ditasdid. Min biladin. Oh. Naam. Oh. La hum min biladin mukhtalifatin. Naam. Tidak, mereka dari negeri yang berbeda-beda. Ahsant. Min hum salasatu tullabin min Filipin. Minal Filipini. Minal Filipini. Wa Arab. Tiga orang dari mereka berasal dari Filipina. Sahih. Wa arba'atu tullabin minal Yabani. Dan 4 orang mahasiswa dari Jepang. Nah. Wa talibani minal Sin. Dan 2 orang dari Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia. Nah. Dan seorang dari Malaysia. Ah, santai ya Pak Indra. Syukran Pak Indra. Mungkin sembahin dulu Pak. Nanti insyaallah. Ayah kembali warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bapak Indra di Ciledug. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar Roja di belakang Pak Indra. Silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Umu Umair di Ciledug. Baik, silakan. Umu Umair, kaif haluki? Khair, alhamdulillah. Baik, silakan Umu, fadal. Afi faslika tulabun min Amerika. Naam. Apakah di kelasmu ada pelajar dari Amerika? Naam. Naam, fihi sab'atu tulabin min Amerika. Benar, di sana ada 7 pelajar dari Amerika. Nah, di dalamnya sekali lagi di dalamnya ada 7 pelajar dari Amerika. Nah. Ahum jududun? Apakah mereka baru? Nah. Lahum kudama. Nah. Tidak, mereka anak-anak yang sudah lama. Nah. Kam taliban fihi min urubba? Berapa pelajar di dalamnya dari Eropa? Naam. Fihi khamsatu tulabin min Inkaltaro wa samaniyatu tulabin min Almania. Di dalamnya ada 5 pelajar dari Inggris dan 8 pelajar dari Jerman. Naam. Wa sitatu tulabin min Faransa wa tis'atu tulabin min Yugoslavia. Baik. Dan 6 pelajar dari Perancis dan 7 pelajar dari Yugoslavia. 7 atau 9 Umu? Oh, 9 dan 9 pelajar dari Yugoslavia. Nah, ahsant. Syukran ya Syekh. Terima kasih ya Tuan. Syekh itu apa? Nah, guru. Terima kasih Mbak Guru. Nah. Terima kasih ya Guru. Baik, syukran Umu Umay. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penerima 2 penelpon lagi. Baik, kita berikan kesempatan 2 pendengar kembali. Bagi Anda yang ingin membaca nas di pelajaran yang ke-19, silakan di 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat di 70736543. Baik, kita angkat telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ilham di Jatiwaringin. Baik. Baik. Nah, silakan Umu Ilham dari awal. Tafadhal. Syukran Ustaz. Adarsus tasya'a asyara. Naam. Pelajaran ke-13. Ke? 13. Ke-19. Ke 19 atau 13 Umu? 19. Nah, fadalam. Nah. Kam taliban jadidan fi faslika ya Syekh. berapa siswa yang baru di dalam kelasmu ya Syekh? Naam. Fihi asyaratu thullabin jududin. Naam. Di dalamnya ada 10 siswa yang baru. Naam. Min aina hum? Dari mana mereka? Aquluhum min baladin wahidin. Mereka dari apakah? Apakah mereka dari satu negeri? Nah, apakah mereka semua? Nah. Apakah mereka semua dari satu negeri? Nah. La hum min biladin mukhtalifatin. Tidak, mereka dari negeri yang berbeda-beda. Nah. Min hum salah satu tulabin minal Filipin. Filipin. Nah. Mereka dan sebagian dari mereka. Di antara mereka? Di antara mereka, 3 mahasiswa dari Filipina. Naam. Wa arba'atu tulabin minal Yabani. 4 mahasiswa dari Jepang. Naam. Wa talibani minal Sin. 2 mahasiswa dari Cina. Naam. Wa talibun wahidun min Malaysia. 1 siswa mahasiswa dari Malaysia. Baik, syukran Ummu Ilham. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Makasih banyak. Iya, Pak. Baik, demikian kita berikan kesempatan yang terakhir di 8236543 untuk membaca nas yang tersisa. Silakan bagi para pendengar yang lain di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Adi di Cibitung. Baik. Nah, fadal Pak Adi, dibaca lanjutannya Pak. Tafadhal. Nah, afi faslika tullabun min Amerika. Apakah di kelasmu ada mahasiswa dari Amerika? Nah. Naam, fi sab'atu tullabin min Amerika. Ya, di dalamnya ada 7 mahasiswa. Ahum jududun. Sekali lagi Pak Adi, 7 mahasiswa dari? Dari Amerika. Nah. Ahum jududun, apakah mereka mahasiswa baru? Naam. La hum kudama. Tidak, mereka mahasiswa lama. Naam. Kam tullab kam taliban fi min terputus. Ya, afwan, terputus ya. Naam. Silakan Bapak untuk mengulangi kembali di line telepon 021-823-6543. Terputus nampaknya. Tersat satu pertemuan kembali saja. Kita berikan kesempatan diselesaikan. Nasi yang tersisa Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Umu di mana? Umu Iksan. Oh iya, di mana Umu? Ranggan. Ya. Nah, sudah hafal lagi dong. Pak Tolong Iksan, lanjutkan tadi yang terputus tadi, Pak Adi tadi. Kam taliban fihi min Urubba. Kam taliban fihi min Urubba. Berapakah mahasiswa di dalam kelasmu dari Eropa? Naam. Fihi khomsatu tullabin min Inkaltarro. Naam. Di dalam kelasku ada 7 mahasiswa dari Inggris. 7 atau 5 umum? Khomsa 5. 5, naam. Ada 5 mahasiswa dari Inggris. Naam. Wasamaniatu tullabin min Almania. Dan 8 mahasiswa dari Jerman. Naam. Wasittatu tullabin min Faransa dan 6 mahasiswa dari Prancis. Watis'atu tullabin min Yugoslavia dan 9 mahasiswa dari Yugoslavia. Naam. Syukran ya Syekhu. Afwan. Naam, baik, syukran Ummu Isan. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nasteri awalan. Pendengar aja demikian, kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan ikuti beberapa informasi berikut ini. Ikhwatul Islam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'malun khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu, ya kita harus belajar. Enggak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu, enggak mungkin. Innal insana lam yulad 'aliman. Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ini perkataan seorang. Semua manusia lahir dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka. Untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar. Ilmu yang dimaksud, qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj, cara atau sikap beragama yang benar, yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu, generasi terbaik dari umat ini, yang masuk dalam firman Allah. Bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan, sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan, keluarkan untuk manusia. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, generasi terbaik dari ummatin. Dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersua di udara. Dan bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam kajian secara langsung pembelajaran bahasa Arab untuk pemula yang kita bahas dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyah yang dikeluarkan dari Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Dan kembali saat kita lanjutkan pelajaran yang ke-19 ya, bagi cetakan yang lama Anda bisa membuka di halaman 110 dan untuk cetakan yang terbaru di halaman 105. Tafadhal Ustaz. Naam, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, intahayna min al-hiwar, baru saja kita menyelesaikan dialognya. Wal'an nadukhul fi tamarin. Kita masuk sekarang ke latihan-latihan. Unzuru at-tamrin al-awwal fi safha 106 min at-tabaqah al-jadidah fi safha 106 ama at-tabaqah al-qadimah 111. Naam. Cetakan baru ada pada halaman 106. Cetakan lama ada pada halaman 111. Baik. At-tamrin al-awwal. Latihan pertama. Perintahnya di sini iqra waktub. Iqra waktub. Apa makna iqra waktub? Baca dan tulis. Baca dan tulislah. Qad qara'na wa lam naktub. Hah? Qara'na katsiran lakin lam naktub ba'd. La, uktubu ya, uktubu. Baik, antum di sini, akhwan, di sini ada angka-angka dari 3 sampai 10. Indana al-adad. Al-adad, apa makna al-adad? Bilangan. Bilangan min 3 ila 10. Dari 3 sampai 10. Unzur. Salasatu tullabin. Kemudian arba'ah. Arba'u tullab. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Thamaniyatu tullabin. Naam, tis'atu tullabin. Kemudian terakhir asyarah. Asyaratu tullabin. Ana yakin insyaAllah ikhwan studio masih hafal angka 1 sampai 10 insyaAllah. Insyaallah. Baik, sebelumnya kita coba dulu dari wahid sampai asyar. Hayya, haywan. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyara. Baik, kita balik. Asyara. Asyara. Tis'atun, thamaniyatun, sab'atun, sittatun, khamsatun, arba'atun, salasatun, isnan, wahidun. Baik. Di sini ya kawan ada penjelasan angka 3 sampai 10. 1, 2 nya seperti ditinggal. Nanti insya Allah kita akan jelaskan juga. Di sini ya kawan, dalam latihan pertama ini kita akan sedikit membahas tentang salah satu bab yang cukup panjang dalam ilmu nahwu, yaitu bab wal ma'dud. Anda ingat ini mendapatkan bab ini pada semester 8. Al-adad wal ma'dud, dan cukup panjang, penjelasan cukup panjang, dan hatta al-arab anfusum yukhti'una fi hadzal bab. Masyaallah. Sampai-sampai orang Arab asli pun juga kadang salah dalam bab ini. Ini bab yang sangat penting, antum dengarkan baik-baik. Di sini ikhwan ada angka 3 sampai 10. Kalimat salah satu tullab, contohnya yang pertama, salah satu tullabin, salata itu disebut sebagai al-adad. Tullab al-ma'dud. Salah angka itu disebut sebagai al-adad tullabin al-ma'dud. Ada beberapa hukum di sini berkaitan dengan angka-angka dari 3 sampai 10. Yang pertama, angka 3 sampai 10 ala mutar antum dengarkan dulu ikhwan, la taktubu, la taktubu istimi'u jaydan. Ala adad min 3 bilangan dari 3 sampai 10 hukum ma'dudnya, hukum al-ma'dud, mana al-ma'dud tadi? Mana al-ma'dud ya ikhwan? Benda itu dibilang salah al-ma'dud, al-adad bilangan al-ma'dud dibilangnya atau dibilangkan. Angka 3 sampai 10 berarti kalau anak katakan 3 sampai 10 berarti ini khusus untuk 3 sampai 10 saja. Al-ma'dudnya adalah jama' majrur, jama' majrur, majrur. Antum lihat salah satu tullab al-ma'dud dalam kalimat ini ikhwan. Tullab, tullab, tullab, jam, jama. Bala. Bala. Wa aidan majrur. Bala. Bala. Tullab jama majrur. Ini khusus untuk 3 sampai 10. Ini hukum yang pertama berkaitan dengan al-adab musharafa ila asar. Paham kaidah yang pertama ini? Paham, Ustaz. Coba ulang sekali lagi ikhwan. Al-adad min salasat al-ma'dudnya jama' majrur. Salasatu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, dan seterusnya. Contoh lain, kita ganti tullabin, ganti yang lain. Misalnya ganti Salasatu aklamin. Dia harus jama' dulu. Salasatu aklam majrur. Tidak boleh salasatu, bukan pula, tapi salasatu aklamin, arba'atu aklamin, khamsatu aklamin, sampai ke asyaratu aklamin. Ini khusus 3 sampai 10. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, al-adad min salasatu kalau muzakka, jika al-ma'dud muzakkar, isim yang sifatnya laki-laki, maka al-adadnya harus mu'annath. Al-adadnya harus mu'annath. Dan begitu sebaliknya. Berlawanan. Ya. Berlawanan. Nah, kalau al-ma'dudnya, adalah sekali lagi, kalau al-ma'dudnya, kalau benda yang dibilangnya muzakkar, maka bilangannya harus mu'annath. Apa contohnya? Di sini contoh, lihat. Tullabin, alaysa hadha jama' alaysa hadha mudzakkar aw muannats? Mudzakkar. Mudzakkar. Jama' mudzakkar. Jama' mudzakkar. Kita tidak kita lihat mudzakkar jenisnya. Kita lihat asal mufradnya. Mufradnya kita lihat mufradnya, bukan ketika tunggal. Bukan jama'nya, ketika tunggalnya. Hmm. Karena ada ketika tunggal mudzakkar, ketika jama' jadi muannats. So. Ada kan begitu? Kita tidak lihat, kita lihat tunggalnya. Seperti kalimat maktab muzakkar muannats maktabun ikhwan muzakkar, ketika kita buat jamak makatibu muzakkar muannats muannats, jamak ghairu akil tapi ketika tunggalnya, sehingga kalau muzakkar maka ala adatnya harus muzakkar juga, betul? Antum la antum lastum ma'i ya ikhwan, antum enggak sama. Istami'u ikhwan, istami'u ikhwan, ya Allah, al ma'dudnya muzakkar maka al-adatnya harus muzakkar juga. Sahih? Sahih, khata Ustaz. Khata. Muannas. Khusus ini khusus 10. Mana ulang lagi? Kaidah yang kedua, khutub untuk al-ma'dud. Ma'dud disebut, ini maksudnya al-ma'dud ya kawan? Isim yang dibilangi. Isim yang dibilangi. Tullab, dia harus berla, jika dia muzakar, maka al-adatnya harus mu'annad. Kebalikannya, maka muzakar. Faham tu, insyaAllah? Faham. Al-haqibah wa qalam usad. Nah, kita beri contoh misalnya, ya al-ma'dudnya mu'annad. Salah satu, na'am. Ahsan tu, ya. Misalnya hakib. Hakibatun alisahadi mu'annad. Ya. Alisahadi mu'annad, mu'annad, sah. Bala. Hakib. Hakibat. Haqaib. Haqaibu. Kita buat tiga. Salatu. Salatu. Haqaib. Tidak, salat. Bukan salah satu. Apa sebabnya? Salah satu haqaib. Al-ma'dudnya mu'annas. Haqibah mu'annas. Maka bilangannya harus muzakkar. Walaupun ngantuk ya ikhwan, insyaAllah paham? Fahim, insyaAllah. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat suri di rumah juga insyaAllah paham. Taip, ada pun yang disebutkan di sini misalnya angka 1 sampai 2. Kalau antum lihat di dia, satu memiliki kekhususan. Contohnya misalnya badin min bad perkataan al-mudi di pertanyaan keduanya min ainahum akulluhum min baladin wahidin. Antum lihat ya kawan, min baladin wahidin, baladin wahid. Apa yang istimewa di sini dibandingkan dengan 3 dan 10? Kalau 3 dan 10 tadi angkanya di depan, bilangannya di depan. Nah, tapi kalau 1 sampai 2 di belakang. Baladun wahidun. Jangan tu bilang wahid. Nah, baladun wahid. Alat bukannya di depan. Begitu. Utsmani talibani. Nah, bahkan yang musanna ini ala adatnya dihapus. Talibah. Sebenarnya karena talibah menunjukkan dia dua musanna karena ada alif dan nun. Wallahu a'lam. Tapi kita baca sama-sama ya, kawan. Wala yakhtalif, ya. Nah, jenisnya tidak berbeda. Mudakar, mu'anas. Nah, menang. Dia sebagainya sebagai an-na'at. Jika an-ma'ruf mudakar, maka dia mudakar. Dan begitu sebaliknya. Nah, penjelasannya kelewatan, terus terlalu cepat. Terlalu cepat. Yang kedua tadi, contoh yang kedua, itu pena. Pena tadi. Pulpen. Tadi Ustaz memberikan contoh. Kalamun. Hakiwa, kemudian. Nah. Tapi kita ulang sekali lagi, ya. Nah, syukuran ya, Ridwan. Penjelasan mengenai al-ma'rudnya mu'annas. Di sini contohnya dari semua al-ma'rudnya mudhakar. Bagaimana kalau mu'annas? Itu mungkin yang diminta Ridwan. Misalnya al-ma'rudnya mu'annas, contohnya tadi diberikan contoh kata haqibatun. Apa jemaah dari haqibatun ya kawan? Haqaib. Haqibatun mu'annas atau mudhakar? Mu'annas. Mu'annas. Maka al-adat harus mudhakar. Maka al-adatnya harus mudhakar. Contohnya salat haqa, salat haqa, haqa, haqaib, salat haqaiba, haqaiba. Dimana haqaiba? Yuk mamnu min as-sarf, mamnu min as-sarf majrurun bil fathah. Majrurun bil fathah. Bil fathah. Tidak kita bahas agar tidak bikin pusing. Yang pasti salat itu salat haqa, salat dia muzakkar. Salatu muzakkar atau muannats? Mudhakar. Mudhakar. Apa sebabnya salatu mudhakar? Karena al-ma'dud hakibahnya itu mu'annas. Ini berarti bil majal faqat. Hah? Majallatan. Majallah sahih. Nah, kita ganti misalnya contoh lah. Majallah. Nama mana majallah? Majallah. Majallah. Jamaknya? Majallah. Majallatun. Bagaimana kita buat tiga majalah? Bagaimana? Salatu majallatin. Salatu majallatin. Nah, dan ma'dudnya di sini dia i'rabnya adalah mudhafun ilaih. I'rabnya sebagai mudhafun ilaih. Nah, mudah-mudahan tidak sulit insyaallah. Baik. Intinya hanya dua, Ivan. Intinya hanya dua saja. Khusus untuk angka 3 sampai 10, maka hukum yang pertama yang perlu diperhatikan al-adatnya al-ma'dud 3 sampai 10 harus jamak majrur. Majrur, sah. Lalu kaidah kedua, al-adad min salah satu kedua, jika al-ma'dud mudzakkar maka al-adatnya harus mu'annath, dan begitu sebaliknya. Jika al-ma'dudnya mu'annath, maka al-adatnya harus muzakkar. Nah, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Untuk 3 dan 10 saja. 3 sampai 10 saja. 3 10 saja. Nah, adapun ya, sebagai mukaddimah tidak apa, 11 sampai 99 maka kebalikan daripada 3 sampai 10. Kalau 3 sampai 10 dari jamak majrur, berarti kalau 11 sampai 99 kebalikannya mufrad mansub. Iya. Mufrad mansub. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan akan datang insyaallah. Kita baca sama-sama ya, Fan. Salam. Arba'un lahum. Man yaqra? Rabbun. تفضل تفضل اقرا. ثلاثة طلاب، أربعة طلاب، خمسة طلاب، ستة طلاب، سبعة طلاب، ثمانية طلاب، تسعة طلاب، عشرة طلاب. طيب أحسنت يا أخي. نفتح المجال للمستمع. طيب kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung atau ya membaca dari tamrin yang pertama dari pelajaran ke 19. Anda bisa menghubungi di 021 823 6543. Kami buka dan kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Salah satu tulabin. Naam. Arba'atu tulabin. Naam. Khamsatu tulabin. Naam. Sittatu tulabin. Sab'atu tulabin. Naam. Samaniyatu tulabin. Tis'atu tulabin. Masyaratu tulabin. Naam. Tapi Ummu Ahsan, barusannya kita telah menjelaskan tentang beberapa kaidah yang berkaitan dengan angka 3 sampai 10. Naam. Bisa dijelaskan Ummu? Kira-kira. Naam. Ya, kira-kira Ummu, sepastinya hukum saja. Hukum dari al-majud atau benda yang dibilangin. Nah. Misalnya jamaknya itu majrur. Nah, jika angka 3 sampai 10 maka al-ma'dudnya harus majrur. Jamak dan majrur. Nah, yang atau kedua? Nah. Terus misalnya al-adudnya ini musakar. Nah. Lalu maka al-ma'dudnya harus al-ma'dudnya mu'annath. Mu'annath dan begitu sebaliknya. Tayyib. Syukran Ummu Ahsan. Jazakallahu khair. Barakallahu. Ya, Ustaz boleh nanya enggak? Ya, tafadhal. Tafadhal. Pelajaran yang sudah lewat gini Ustaz. Oh, misalnya, ya, sudah lewat. Ya, nah, tafadhal. Misal ana talibun ana fil madrasati tsanawiyah. Ana fil madrasati tsanawiyah. Nah. Wa nahnu thullabul fil jami'ati. Nah, kata di sini makna yang tersebut kayaknya sama, tapi kok dalam kalimat beda, Ustaz. Bagaimana Ummu Ahsan? Cara menggunakannya? Bagaimana Ummu Ahsan? Fi dan bi. Fi dan bi. Iya, iya, iya. Kadang bi, kadang bisa menggantikan fi. Oh, nah, oh. Bisa, bisa. Jadi bi itu bisa berarti sama seperti fi. Fi, oh, nah. Oh, nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan yang lain. Satu penelpon di 823-6543 untuk tamrin yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin berinteraksi secara langsung di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ummu Ibrahim di Bekasi. Baik. Nah, fadal Ummu Ibrahim, dibaca angka-angka itu. Al-adad wal-ma'dud. Nah. Salah satu tulabin. Nah. Arba'u tulabin. Nah. Khamsatu tulabin. Sittatu tulabin. Sab'atu tulabin. Tamaniyatu tulabin. Tis'atu tulabin. Asyaratu tulabin. Baik, syukran Ummu Ibrahim. Ada pertanyaan Ummu Ibrahim? Ini kaidahnya terlalu cepat dijelaskannya. Oh, terlalu jelaskan terlalu cepat. Ya, kita jelaskan lagi. Ya. Syukran. Assalamualaikum. Baik, kita ulang kembali penjelasan tentang kaidah angka-angka ini ya, Ikhwan. Sekali lagi ya, Ikhwan, untuk masalah ini masalah yang cukup panjang dibahas pada bab al-adad wal-ma'dud. al-adad wal ma'dud. Misalkan kita lihat di sini ada contoh salasatu tullabin. Mana yang al-adad dan mana yang al-ma'dud? Salasatu itu al-adad. Tullab disebut sebagai al-ma'dud. Nah, salasatu al-adad bilangan, tullab disebut sebagai al-ma'dud, benda yang dibilangkan atau benda yang apa ya bahasa kita nih, mungkin begitu yang lebih tepat akhir, benda yang terbilang. Nah, Yohan Studio paham sampai sini? Salah satu tulabin. Mana yang al-adad salah satu tulabin? Al-ma'dud tulab. Tulab, ahsantum ya kawan. Kemudian kita telah jelaskan pula barusan bahwa al-adad min thalatha ila asyara, dan ini yang ditulis di sini di tamrin yang pertama, bilangan dari 3 sampai 10 itu memiliki beberapa hukum yang khusus, atau pastinya ada dua kaidah di sini. Kaidah yang pertama, sekali lagi ini khusus dari 3 sampai 10. Kaidah yang pertama, al-ma'dud dari angka 3 sampai 10, al-ma'dud dari al-adad dari 3 sampai 10, dia hukumnya harus jama' majrur. Jam'un wa majrurun. Salatu tullabin. Antum lihat tullabin, bukankah ini jama'? Nah, jama'? Ya, jama'. Dan bagaimana posisinya? Jama' dan majrur. Tullabin majrur. Nah, dan di i'rab sebagai mudhafun ilaih. Dan di i'rab sebagai mudhafun ilaih. Contoh lain. Salatu aklamin misalnya. Salatu aklamin. Aklamin jama' daripada qalamun. Qalamun. Maka kalau kita ingin bilang 3 pena atau 30 pen, maka qalamun harus dirubah menjadi jama' dulu. Aklamun. Asalnya begitu kan? Iya. Yeah. Sekarang kita letakkan aklamun menjadi al-ma'dud untuk kalimat, untuk al-adad salasa. Salasatu aklamin. Antum lihat jama' dan majrur. Dan posisinya ini sebagai mudhafun ilai. Ini kaidah yang pertama. Kaidah pertama, ikhwan studio, bisa ditangkap? InsyaAllah. Kaidah yang kedua, berkaitan dengan al-adad min salasa ila asyara. Kaidah kedua yang berkaitan dengan angka 3 sampai 10 ini. Bahwa jika al-ma'dud muzakkar, maka al-adadnya harus kebalikan. Jika al-ma'dud muzakkar, maka al-adadnya kebalikan. Al-ma'dud kebalikan daripada al-adad. Al-ma'dudnya muzakkar, maka al-adadnya harus mu'annas. Jika al-ma'dudnya mu'annas, maka al-adadnya harus muzakkar. Nah, mana rasa cukup? Ada pertanyaan dari pesan singkat? Baik, kita angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dari Pak Nana di Pondok Gede, mengapa penulisan negara yang ada yang diawali alif lam dan ada yang tidak? Nah, ini juga ini hal yang ana tidak paham juga ini. Wallahu a'lam, ana tidak bisa jawab. Dan apa yang dimaksud dengan al-man'ut tadi di sini ya? Mungkin tadi kita sebutkan hukum na'at man'ut ya. Oh, yeah. Mungkin terlewatkan oleh Bapak Nana ya. Saya ringkas. Tapi an-na'at wal man'ut sudah kita bahas pada pada awal-awal pembelajaran. An-na'at, apa yang dimaksud dengan an-na'at ya, kawan? Sifat. Al-man'ut yang disifati. Benda yang, kata benda yang disifati. Nah, contohnya misalnya talibun jadidun. Talibun jadidun. Talibun di sini sebagai al-man'ut, jadidun sebagai an-na'at. Nah, wallahu a'lam. Sifat ya. Baik. Mudah-mudahan bisa difahami Pak Nana. Dan iya, ada pertanyaan kembali dari, tidak disebutkan namanya. Berkenaan dengan Baladin, Ustaz. Baladin. Nah, Baladin dengan Biladin. Nah, mohon penjelasannya, kenapa berbeda dua kata ini, Ustaz? Nah, ya, Baladun dia mufrad, Biladin jamaknya. Nah, Baladun jamaknya Biladun. Nah, dan dalam bahasa Arab ada kata tunggal, Ustaz, ya. Kemudian dua dan ketiga ya. Nah, sahih. Ya, dalam bahasa Arab kita sudah kita pelajari. Ada mufrad, tunggal, jamak. Talibnya. Ada musanna, apa itu musanna? Dua ya jumlahnya. Nah, enam isim yang menunjukkan dua, jumlahnya dua. Dari kalimat talibun misalnya kita buat musanna. Talibani. Talibani, tambahan alif dan nun. Dua. Kemudian kalau jamak? Tulabun. Tiga ke atas saja. Tiga ke atas, nah. Saya penjelasan bisa difahami kepada penanya di sini ya. Kemudian Abu Ihsan di Cibitung dari halaman 89 cetakan yang lama. Tapi inti pertanyaannya, kenapa setelah kata ayu harus selalu majrur? Karena posisinya sebagai mudhafun ilaih. Ilai, ya. Nah. Posisinya sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih sudah kita bahas. Sudah kita bahas ya. Nah, Anda bisa ikuti penjelasannya dalam rekaman yang lalu-lalu ya. Anda bisa lihat di website kita di Roja. Taib. Iya. Pertanyaan kembali. Kenapa kata asyarata pakai ta marbutah tidak seperti tasya'a asyara? At-tasya'a asyara. Nah, asyaratu ya kawan, kalau dia berdiri sendiri. Dia bisa asyaratu bisa juga asyara. Asyru tanpa ta marbutah. Nah. Di sini pakai ta marbutah karena asyaratu tulabin. Kenapa dia pakai ta marbutah ya kawan? Asyaratu tulabin karena kaidah yang tadi sudah. Karena yang tadi kembali ke al-ma'dudnya adalah mudzakkar. Maka dia harus muannats al-adadnya. Kalau sana kita rubah menjadi muannats misalnya. Ashru majallatin. Ashru majallatin. Maka berbeda posisinya dengan al-hadi ashar. Wallahu a'lam. Baik, kita coba masuk. Nah, ada beberapa pertanyaan tadi yang sepertinya jadi PR buat kita. Dan insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan akan datang kita akan bahas lebih rinci dan jika ada kebenaran maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan maka datang dari saya pribadi dan juga setan. Kita tutup. Subhanallah bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.